Apakah ada anjuran untuk menguburkan mayat muslim di pekuburan muslim meskipun jauh? Ya, yang dekat pekuburannya campur muslim kafir. Harus. Asal hukumnya muslim dikuburkan bersama dengan kaum muslim di pekuburan kaum muslimin. Kafir demikian pula. Ya. Hadis Sahibus Sibtiyah yang kita sebutkan tadi, Bashir ibn al-Khasasiyah, itu adalah lanjutannya. Sebelum ditegurnya seorang yang memakai sendal di antara kuburan, sebelumnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Bashir ibn al-Khasasiyah berjalan bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu disebutkan dalam hadis itu, "Tsumma ata ala quburil muslimin, tsumma ata ala quburil musyrikin." Rasulullah mendatangi kuburannya kaum muslimin. Rasulullah mendatangi kuburannya orang-orang musyrik. Menunjukkan bahwa perkara yang telah difahami dan dimaklumi dari zaman Nabi SAW, kuburan kaum muslimin dan kafir itu harus dipisah. Tidak boleh disatukan. Nah.